Dewi Permata Sari masih bersama Sonata. Thank you. Goyang lagi kaloran, nganjuk. Nyanyi bisa ya? Kali ini tiada maaf lagi. Cukup sudah cinta sampai di sini. Ku sudah kehabisan kata-kata. Tiada bahasa lagi untuk memaafkanmu. Aku capek melihat tingkahmu. Berulang kali kau bikin aku bete. Lama-lama ku mati berdiri. Tiap hari makan hati. Jadi pacar.